الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كتاب sampai pada ucapan beliau. Qala rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah fi sahih an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra bis-sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqawlihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah SWT memutuskan atau menetapkan satu perkara di langit, maka malaikat pun mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai ketundukan terhadap ucapan Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwan, seperti rantai besi yang diseret di atas batu. Yang puduhum dhalika, sampai kepada mereka suara itu. Hatta idza fuzi'an qulubihim, sampai ketika mereka siuman dari pingsan mereka. Qalu madza qala rabbukum, para malaikat berkata kepada Jibril, apa gerangan yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir, mereka mengatakan Allah mengucapkan kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Fa yasma'uha mustariqus sama', maka ketika disampaikan berita itu, didengar pula, dicuri oleh para pencuri berita dari kalangan jin, syayatin. Wa mustarikus sama' hakadha ba'duhu fawqa ba'd, para pencuri berita dari kalangan syaitan ini yang ada di langit, hakadha ba'duhu fawqa ba'd, demikian sebagian di atas sebagian yang lainnya. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina ashabihi, begini. Jadi syaitan itu dari bumi ini ke atas begini modelnya. Ya, satu ke atas. Terus sampai ke langit. Barakallahu fiikum. Fa yasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka yang paling di atas menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi ke yang di bawahnya, sampai ke bawah. Tsumma yulqiha al-akhiru ila man tahtahu. Baik. Al-akhir, kemudian disampaikan oleh yang diwanya ke bawahnya, hatta yulkiyaha ala lisani sahir awil kahin, sampai berita itu disampaikan ke tukang sihir atau dukun. Parubama adraka usyihabu kabla yulkiyaha, boleh jadi syaitan ini terbakar oleh lemparan api sebelum dia menyampaikan berita itu ke dukun. Warubama alqaha kabla yudrikahu, boleh jadi mereka telah sempat menyampaikan kepada dukun atau tukang sihir sebelum mereka terbakar oleh api. Fayakdibu ma'ha mi'ata kadibah, maka para syaitan ini berdusta, mencampur kebenaran tadi dengan 100 kedustaan. Fayuqala laysa qad qala lana yawm kadha wa kadha, maka dikatakan, tidakkah telah dikatakan kepada kita ini dan itu di hari ini dan itu. Kadzalika wa kadza kadza wa kadza, demikian dan demikian. Fayusaddaqu bi tilkal kalimati allati sumi'at minas sama', maka dibenarkanlah dengan kalimat itu yang didengar dari langit. Asyarah, syarahnya fi sahih, yakni sahihul Bukhari. Qulu idza qadallahu al-amra bis-sama. Kalau Allah SWT menetapkan satu ketetapan di langit, idza takallamallahu bil-amr. Yani ketika Allah berbicara berupa perintah alladhi yuhihi ila Jibril, berupa wahyu yang Allah sampaikan kepada Jibril, bima aradahu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kama sarraha bihi fi hadzal hadits. Di hadits ilati, sebagaimana diterangkan lebih jelas di hadis berikutnya. Wa kama rawa Sa'id ibn Mansur, sebagaimana juga yang diriwayat oleh Sa'id ibn Mansur, wa Abu Dawud, wa Ibn Jurayj, wa Ibn Jarir, Adi ibn Mas'ud, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlu samawati salatan kajarri silsilati ala Safwan. Ini lebih jelas lagi. Idza takallama Allahu bil wahyi, kalau Allah SWT mewahyukan wahyunya kepada Jibril, sami'a samati silsilatan, maka penduduk langit pun mendengar suara sama seperti silsilah. Tapi salatin kajarri ahlu samawati salsalatan kajarri silsilati ala Safwan. Mereka mendengar suara gemuruh sama seperti rantai besi yang diseret di atas batu. Ini yang didengar oleh malaikat, kemudian mereka pingsan. Warawa ibnu Abi Hatim wa ibnu Mardawi an ibni Abbas qala ma uhiya au awhal jabbaru ila Muhammadin da'ar rasula minal malaikati liyaba'athahu bil wahyi. Dikatakan Ibn Abbas, ketika Allah SWT Al-Jabbar pengen mewahyukan kepada Nabi Muhammad wahyu, maka Allah memanggil Rasulnya dari kalangan malaikat untuk diutus menyampaikan wahyu itu. Fasami'atil malaikatu sawt al-jabbar yatakallamu bil wahyi, maka para malaikat mendengar suara Allah SWT berbicara dengan wahyu. Falamma kushifa an qulubihim, maka ketika mereka siuman, sa'alu amma qala Allah, mereka pun bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Allah. Faqaul haqqa wa alimu anna Allah la yaqul illa haqqa. Mereka mengatakan bahwa Allah berbicara kebenaran, dan mereka sangat yakin, sangat tahu bahwa Allah tidak akan pernah bicara kecuali hak. Qauluhu darabatil malaikatu bi ayyihatiha qad'anan liqaulihi. Malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai ketundukan terhadap ucapan Allah. Ay liqaulillahi ta'ala. Qal hawit khad'anan bifathataini minal khudu', ini ketundukan. Wa fi riwayatin bidhammi awalihi wa sukuni thanihi wa huwa masdarun bimakna khadi'in. Bisa khad'anan, bisa khud'anan. Qauluhu ka'annahu silsilatun ala Safwan, ay ka'anna sawta al-masu' silsilatun ala Safwan wa huwa al-hajarul amlas. Yani mereka mendengar sama seperti apa? Tayib, rantai besi yang diseret di atas batu, batu licin. Qauluhu yanfudhum dhalika huwa bi fathhi tahtiyah wa sukuni nun wa dhammi al-fa. Yani yanfudhum wa dhal al-mu'jama dhalika ay al-qaul. Sampai kepada mereka. Wadamiru fi yamfuduhum alil malaika, ay yamfudu dhalikal qawlul malaika. Ini sampai, yakhlusu dhalikal qawl. Intinya sampai ucapan itu kepada para malaikat. Wa yamdi fihim hatta yafza'u minhu. Sampai mereka pingsan. Wa inna ibn Mardawi min hadith ibn Abbas, fala yanzilu ala ahli samai illa su'iku. Falayan zilala ahli sama, maka tidaklah turun wahyu itu ke penduduk langit kecuali mereka semuanya pingsan. Wa inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'an idha takallam Allah bila wahyu sami'a ahli sama'i dunia salsalatan kajarri silsilati ala safa. Fayus'iqu falayazaluna kadarika hatta ya'tiyahum Jibril al-hadith. Yani ketika Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit pun mendengarkan suara sama seperti rantai besi yang diseret di atas batu, sehingga mereka pun pingsan. Terus mereka seperti itu sampai datang kepada mereka Jibril dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Qalu hatta idza fuzza an qulubihim yataqaddama ma'nahu, yani mereka siuman. Qauluhu qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa, ay qalu qala Allahu al-haqqa, alimu annahu la yaqulu illa haqqa. Yani dikatakan kepada mereka bahwa Allah berkata hak, dan disampaikan kepada mereka wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qulhu fayasma'uha mustariqus sama'i yasma'ul kalimata allati qadaha Allah. Maka di sinilah pada saat proses penyampaian itulah para syaitan juga mendengarkannya. Mereka mencuri berita. Barakallahu fikum. Yani apa yang Allah tetapkan. Wahum syayatin yarkabu ba'duhum ba'dha. Mereka adalah syaitan yang saling menaiki antara satu dengan yang lainnya. Saling naik. Wallahul musta'an. Wa fi sahih al-Bukhari anna Aisyah marfu'a inna al-malaikata tanzilu fil 'anan wa huwa as-sahab fa tadhkuru al-amra qudiya bis-sama'i fa tastariqu asy-syayatinu as-sama' fa tuhihi ila al-kuhan. Sungguhnya malaikat-malaikat ini turun dari 'anan, dari langit. Barakallahu fikum, yakni awan. Pada kulam rakud ya bisama, maka malaikat ini pun menyebutkan perkara yang telah ditetapkan di atas langit. Patas tariku syayatinu sama, maka para syaitan pun mencuri berita itu. Patuhi ilal kuhan, maka syaitan itu pun menyampaikan ke para dukun. Qalu wa mustariku sama hagara wasafu Sufyan dikabdihi. Ayat wasafa ruku babadhim bawakabad. Ini saling bertumpukan agar satu atas yang lainnya sampai ke langit. Demikian disifati atau digambarkan oleh Barakallahu fi Sufyan, yani Ibnu Yaina Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi thumma Al-Makki thiqatun hafiz faqihun imamun hujjah mata sanata 98 wa 100, meninggal dunia di tahun 198 Hijriah walau ihda wa 90 sana. Jadi beliau berumur 91 tahun. Masya Allah. Qauluhu faharrafaha biha muhmalah wara taib musyaddadah wafa. Qauluhu wabaddadah farraqa bain asabihi. Ini farraqa bain begini. Qauluhu bayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Yasma'u al-fawqani. Yasma'u al-fawqani al-kalimah. Fayulqiha ila akhar tahtahu. Maka yang di atas mendengarkan dan menyampaikan ke bawahnya. Bawahnya menyampaikan ke bawahnya lagi dan seterusnya. Thumma yulqiha ila man tahtahu. Hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Sampai berita itu di bisikan kepada para dukun dan tukang sihir. Qauluhu farubama adrakahu syihabu qabla yulqiha. Boleh jadi syaitan-syaitan ini dibakar, dihantam oleh bola api. Barakallahu fikum. Sebelum mereka menyampaikan berita itu kepada para dukun. Asyabu wan najmu alladhi yurma bihi. Kalau bahasanya kita meteor, yakni bintang yang berlapikum yang jatuh, itu adalah untuk melempar jin, melempar syaitan. Ayrumama adraka asyihabu al-mustariq. Tayyib barakallahu. Yani api ini menghantam para pencuri berita. Wa hadha yadullu ala anna ramya bisyuhubi kana qabla al-mab'ats. Ini menunjukkan bahwa dilemparnya para pencuri berita ini sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Lama rawa Ahmad wa ghairuhu wa siyaq lahu fil musnadi min tariqi Ma'mar amba'ana az-Zuhri ana Ali bin Husain an Ibn Abbas qala kan Rasulullah jalisan fi nafar min ashabihi. Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di beberapa orang sahabatnya. Barakallahu fi jalisan fi nafar min ashabi. Faqala Abdurrazzaq min al-Ansar qala farumiya bi najmin adzim. Di malam hari tahu-tahu ada meteor jatuh. Kalau di sini di najm bintang. Fastanara, kemudian bercahaya sangat besar. Qala ma kuntum taquluna Idza kana mithlu hadza fi al-jahiliyah. Kata Rasulullah mencari tahu. Apa yang kalian katakan kalau ini yang terjadi dulunya di masa jahiliyah? Di masa jahiliyah dulunya kalian mengatakan apa kalau ada yang begini kejadian? Qala kunna naqulu la'allahu yuladu 'azimun aw yamutu 'azim. Kita menganggap bahwa kejadian itu menunjukkan bahwa akan lahir seorang dari kalangan orang besar nantinya atau telah meninggal dunia dari kalangan orang besar. Qultu liz-Zuhri akana yurma biha fil jahiliyah. Qala na'am. Apakah dulunya meteor-meteor itu ada? Barakallahu fikum, dilemparkan untuk para pencuri berita di zaman jahiliyah. Qala na'am. Walakin gulidat hina bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi lebih diperketat lagi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dulunya sudah ada, tapi tidak terlalu ketat. Nanti setelah diutusnya Rasulullah, semakin ketat penjagaan langit. Idza qada amran sabbaha hamaratul arsy. Barakallahu fikum. Fa innahu yurma biha li mauti ahlin wa la li. Qala na'am walakin gulli dhahina bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa innahu la yurma biha li mauti ahad. Kata Rasulullah, sunya tidaklah dilemparkan bintang itu atau meteor itu karena matinya seseorang, wala lihayati atau hidupnya seseorang, walakin rumpamaka, walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala tabaraka smuhu idha qada amran sabbaha hamalatul arsh. Akan tetapi Rabb kita tabaraka smuhu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala qada amran, menetapkan satu perkara, sabbaha hamalatul arsh, maka para pembawa arsh bertasbih semuanya. Tsumma sabbaha ahlus sama'i alladhi yalunahu, kemudian bertasbih pula para malaikat yang ada di langit. Tsumma alladhi yalunahum, kemudian langit berikutnya, berikutnya, berikutnya, sampai ke langit ini. Hatta yablugha tasbihu hadhihi sama' ad-dunya, sampai tasbih itu diucapkan oleh para malaikat yang ada di langit dunia. Tsumma yastakhbiru ahlus sama' alladhi yaluna hamalatal arsy. Kemudian malaikat yang ada di langit, langit ketujuh, minta keterangan apa gerangan yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertanya kepada malaikat pembawa arsy. Fayaqulu alladhi yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum. Fayukhbirunahum wa yukhbiru ahlu kulli sama'in sama'. Demikian seterusnya disampaikan sampai ke langit dunia. Hatta yantahiyal khabar ila hadhihi sama. Barakallahu fikum, sampai barakallahu fikum malaikat penduduk dunia, penduduk langit dunia ini mendengarkannya. Wa yaqtibul jinnu sama'a fayurmaun, maka jin mencoba untuk mencuri berita itu dan mereka pun dilempari. Fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun. Kalau yang mereka sampaikan betul-betul sesuai dengan apa yang mereka dengar, maka itulah yang akan terjadi. Walakinnahum yankiru yakrifuna bihi wa yazidun. Cuman ya mereka terkadang barakallahu menambah-nambah. Dari kebenaran itu mereka tambah-tambah sehingga ya terkadang benar, terkadang salah. Qala Abdullah qala Abi qala Abdurrazzaq wa yakhthibul jinnu wa yurmaun wa yukhtafu. Wayakhtibul jin wa yurmaun. Mereka para pencuri berita ini mencuri dan mereka dilempari dengan meteor wa fi riwayatillahu lakinnahum yaziduna bihi wa yakrifuna wa yanqusun. Mereka menambah atau mengurangi. Qulhu fayakribu maha mi'ata kadhibah. Mereka menambah menambahi kebenaran satu dengan 100 kedustaan. Ayal kahin awis sahir wa kadbah bi fathil kaf wa sukunid dal al mu'jamah. Mi'ata kadbah, kedustaan. Qulu fa yuqalu alaysa qad qala lana yawm kadha wa kadha kadha wa kadha hakadha fi nuskhati bi khatil musannif rahimahullahu ta'ala kalladhi fi sahih al-Bukhari sawa. Qal musannif wa bihi qabulun an-nufus qabulun nufusul batil yata'allaquna bi wahidah wa la ya'tabiruna bi mi'ah. Berkata musannif bihi qabulun nufusul batil, jiwa-jiwa ini terkadang menerima kebatilan. Yata'allaquna bi wahidah, mereka bergantung dengan yang satu dan mereka tidak mengambil pelajaran dari yang seratus. Maksudnya begini, ketika dukun ini menyampaikan pengkhabaran dan ternyata benar, oh sudah, seakan-akan dukun itu betul terus apa yang diucapkan. Barakallahu fiikum. Padahal berkali-kali dukun ini salah dalam prediksinya, salah dalam terawangannya, bahasanya sekarang terawangan. Mereka dukun-dukun ini sekarang sudah canggih-canggih, barakallahu fikum. Mereka bukan lagi apa istilahnya sama dengan dulu nih, pakai dupa, pakai cincin sama dengan telur ayam gitu. Barakallahu fikum. Tidak lagi pakai keris. Tapi itu sudah lebih modern dengan namanya, bukan lagi dukun-dukun ini. Ya tetap ada sih dukun-dukun yang ma'ruf, dukun tradisional, tapi ada juga sudah lebih modern lagi, barakallahu fikum, dengan nama macam-macam. Mau dibilang indigo lah, apalah macam-macam, yang katanya bisa menerawang apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini, apa yang terjadi. Si fulan mau mati, si fulan mau jadi, si fulan mau, pokoknya muncul semua. Kadzabun, para pendusta, barakallahu fikum. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jiwa ini begini modelnya. Suka mengiyakan kebatilan. Mengiyakan kebatilan. Padahal dia tahu. Barakallahu fikum, sudah berkali-kali orang yang salah dalam prediksinya. Masih saja dia percaya. Masih saja ditontonkan. Setiap ada momen-momen berkata si pulan. Akan terjadi begini-begini. Kalau tidak sesuai dengan apa, tidak diberitahu, tidak di, oh salah lu prediksinya si fulan, salah. Ini kalau pas betul, itu yang ditayangkan terus. Oh betul, ini ucapannya dulu si fulan akan terjadi begini-begini. Ah benar kan? Kalau pas salah, tidak ada yang bilang, oh salah dulu nih, pendusta ini, apa dukun ini pendusta, tidak ada yang mau cerita begitu. Allah musta'an. Intinya Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan kepada kita proses bagaimana terjadinya apa. Kabar-kabar itu muncul dari dukun, terkadang benar, terkadang bukan terkadang, lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Tapi orang tetap saja mempercayai dan benarkan apa dikatakan oleh dukun. Barakallahu fiikum. Wa fi anna syai'a idza kana bihi syai'un minal haqq fala yadullu ala annahu haqqun kullu. Sesuatu kalau ada padanya sedikit dari hak, maka tidaklah menunjukkan bahwa semuanya adalah hak. Paham? Fakathirun ma yulabisu ahlul adl al-haq bil batil yakuna akbar li batilihim. Maka banyak dari ahlul dalal mencampur adukkan al-haq dengan batil agar supaya diterima kebatilan itu. Barakallahu fiikum. Dia dicampur seakan-akan boleh semuanya. Barakallahu fiikum. Misalnya mau bikin konser, kemudian dibacakan untuk pembukaannya kalam ilahi. Baik. Mau bikin konser ini, konser. Barakallahu fiikum. Dibuka dengan lantunan ayat suci oleh si fulan. Setelah itu joget semua orang dengan seakan-akan rangkaian semuanya itu betul. Seakan-akan sesuatu yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Allahu musta'an. Qala ta'ala wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kalian mencampur adukan hak dengan batil dan kalian menyembunyikan al-haq dalam kondisi kalian tahu. Wa bihadhil ahadith wa ma ba'daha wa ma fi ma'naha isbatu ulwillahi ta'ala ala khalqihi ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Hadis yang kita bacakan ini dan yang serupa dengannya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas apa? Makhluk-makhluknya, di atas arsy-Nya. Tabiyaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berbicara kapanpun Allah kehendaki, bikala yasma'ul malaika, dengan kata-kata atau ucapan yang didengar oleh para malaikat. Wa hadza qaulu ahli sunnah qatibatan salafan wa khalafa. Ini adalah pendapat al-sunnah keseluruhannya dari dulu sampai sekarang, khilafan asy'ariyah wal jahmiyah, berbeda dengan asy'ariyah dan jahmiyah wa nufatul mu'tazilah. Barakallahu fiikum. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah apa? Al-Qur'an adalah makhluk. Baik. Al-Qur'an ini cuma ibarat an kalamillah. Barakallahu fiikum. Cuma ungkapan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ucapan Allah, ucapan nafsani. Barakallahu fiikum. La haula wala quwwata illa billah. Wa hadha qawlu ahli as-sunnati qatibat khilaf al-asy'ari wal jahmiyati wa nufat al-mu'tazilah wa iyyaka an taltafita ila ma zakhrafahu ahli at-ta'til. Hati-hati engkau, jangan lagi engkau menoleh ke apa yang diperindah-indah oleh ahli at-ta'til, orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, mereka mengingkari. Ini ahli at-ta'til barakallahu fikum. Lancang sangat. Lancang, betul lancang. Ketika Allah SWT mengatakan sami'un basir, mereka mengatakan tidak sami, tidak basir. Subhanallah. Kalau Allah mengatakan qalallahu, tayaqulullahu, dan seterusnya, mereka mengatakan Allah tidak berkata. Kalau Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun, mereka mengatakan oh enggak turun. Lah terus apa? Mereka terjerumus ke dalam dua kesalahan. Pertama, mereka menyamakan dulu Allah dengan makhluk, kemudian mereka menafikan. Mereka mengingkar. Barakallahu fiik. Ini senantiasa kita ingatkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifatnya ya sesuai dengan apa? Kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sifat itu boleh jadi ada pada yang lainnya juga dari makhluk-makhluk. Barakallahu fiik. Baik, tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan keterbatasan, kelemahan dan kekurangannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala melihat dan tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang terlindung. Baik, sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala azali abadi, sempurna. Tidak sama seperti penglihatan makhluk. Penglihatan manusia sebagai contoh. Ketika lahir dia belum melihat. Nanti setelah berapa hari, berapa pekan, baru dia mulai melihat. Barakallahu fikum. Matanya mulai barakallahu fikum bergoyang-goyang. Subhanallah. Semakin besar, semakin kuat penglihatannya. Tapi semakin tua dan semakin tua, semakin redup. Semakin tak awas lagi penglihatannya. Baik. Aku masih muda, oh dari jauh dia masih jauh, oh apa sana, oh. Kalau sudah tua kelas, jangan kan jauh-jauh, yang dekat-dekat saja sudah tersamarkan, sudah buram penglihatannya. Assalamualaikum. Baik, kita cepat sampai sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.